وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana barakallahu fikum hari ini ataupun malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatannya kepada kita berupa nikmat kesehatan dan waktu luang yang mana ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Dan tentunya barakallahu fikum sekali lagi nikmat ini nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerah hidayah anugerahkan kita pemahaman terhadap tauhid wassunnah adalah nikmat di atas segala kenikmatan yang ada di dunia ini, melebihi nikmat bisa makan dan minum. Karena makan dan minum bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah pasti sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meleset. Tidak akan berkurang dan tidak akan berlebih. Sehingga yang belum pasti apa? Yang belum ada jaminannya adalah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fikum tatkala hari ini kita merasa berada di atas sunnah, barakallahu fikum senang untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam diperdengarkan, mendengar ilmu dan mengamalkannya, maka ini sebuah kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mengalahkan segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan langsungkan pelajaran kita yaitu dari kitab Al-Wabil Sayyib min Kalami Thayyib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Mungkin sedikit mengingatkan ataupun mengulang terkait judul daripada kitab ini yaitu Al-Wabilus Sayyib. Bisa diterjemahkan ataupun diartikan sebagai hujan yang begitu derasnya. Jadi tetesan hujan, rintikan hujan yang begitu deras turun. Min kalami tayyib. Dari ucapan-ucapan yang baik. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim ingin mengibaratkan bahwasanya hujan yang deras yang turun itu adalah kalimat-kalimat yang baik yang turun ke hati seorang hamba. Begitu derasnya hujan itu turun kepada hati seorang hamba, itu pasti hati hamba itu akan berbekas dalam hatinya. Tetesan-tetesan kalimat-kalimat yang baik bagaikan hujan yang deras turun itu pasti akan berbekas dalam hatinya. Bagaikan sebuah batu yang begitu keras, apabila terus ditetesi dengan air, pasti akan memiliki bekas. Pasti akan berbekas. Sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, maka isi daripada kitab ini menjelaskan ataupun memberikan faedah kepada kita seputar bagaimana cara menjaga hati. Bagaimana agar mengolah anggota badan untuk senantiasa tetap di atas ketakwaan. Untuk bisa beramal saleh, untuk istiqamah di atas itu barakallahu fikum. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, ini termasuk kitab yang mengajarkan kepada kita motivasi untuk menjaga amal saleh, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani fil din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita sudah membaca apa yang di utarakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait tentang zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan sekian ayat dari Al-Quran, ya, dalil-dalil dari Al-Quran, ya, yang di setiap ayat tersebut menyebutkan bahwasannya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, mengarahkan kita, apabila kita ingin selamat, ya, dari musuh kita, baik musuh yang sifatnya hissi, yang sifatnya nyata, yang kita harus berperang dengan fisik, ya, atau musuh yang sifatnya ma'nawi, yaitu godaan syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, ya, barakallahu fikum, maka udhkurullaha kathira, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Caranya apa? Dengan apa? Ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir yang banyak, ya. Allah tambahkan dengan kalimat kathiran, ya, zikir yang banyak. Artinya apa? Bukan hanya sekedar zikir biasa, bukan zikir yang sedikit, zikir ala kadarnya. Kalau ingat kita berzikir, kalau enggak ya sudah. Tidak. Ya, apabila ingin selamat, maka usahakan, upayakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Dan tentunya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, sekali lagi, makna zikir adalah makna yang luas. Tidak hanya dengan mengucapkan dengan lisan. Ya, berzikir setelah sholat, demikian pula barakallahu fikum, zikir pagi dan petang, ya. Namun apa? Talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengamalkan ilmu juga bagian daripada zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kita berupaya untuk barakallahu fikum agar senantiasa melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagian daripada mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, tatkala kita menahan diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan, tidak terjatuh kepada dosa, ya, ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apabila seorang hamba mengingat Allah, pasti ada motivasi untuk melakukan ketaatan dan mencegah diri daripada kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, tentunya, ya, inilah yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Ya, barakallahu fikum. Ya, sudah zikir secara lisan, zikir pagi petang tidak pernah kita ucapkan, tidak pernah kita lafadzkan. Ya, barakallahu fikum. Amal soleh juga sedikit. Terus menuntut ilmu juga malas. Ya. Maka bagaimana kita bisa menang melawan musuh? Yaitu, ya, bala tentara syaitan, ya, ataupun bala tentara iblis, yaitu para syayatin, setan-setan baik dari kalangan jin maupun manusia, yang senantiasa mengajak kita, menggoda kita untuk terus menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, perbanyaklah berzikir kepada Allah, apakah itu dengan lisan, anggota badan, ya, barakallahu fikum, yang senantiasa beramal saleh, melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa an Mu'adz ibn al-Jabal qala, dari Mu'adz bin Jabal. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim kembali membawakan nas, membawakan dalil dari hadis, ya, yang datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ayyal a'mal ahabbu ila Allah azza wa jal, ya, amalan yang mana, ya, kata Mu'adz bertanya kepada Nabi, amalan yang mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Barakallahu fikum. Maka apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qal, Nabi menjawab, an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillahi azza wa jal. Engkau meninggal dunia, engkau mati, engkau wafat, dan lisanmu basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari sekian amalan-amalan yang ada dalam Al-Qur'an was Sunnah terkait amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita mati wafat, ya, tatkala ruh yang ada dalam jasad ini berpisah dengan badan kita, ya, maka di saat itulah, ya, lisan kita senantiasa basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, begitu indah kematian apabila kita dijemput oleh kematian dalam keadaan kita mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ini bagian zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Tatkala kita meninggal dunia, kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana juga ya ditegaskan ataupun dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Barakallahu fikum. Ya. Barang siapa, ya, yang akhir hidupnya, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Dan mudahnya kita mengucapkan la ilaha illallah bukan karena hafalan, bukan karena ingatan, tidak. Tapi itu buah dari amalan selama kita hidup. Ya. Bayangkan orang yang senang musik, setiap hari mendengarkan musik, ya, lisannya melafadzkan lantunan-lantunan musik, ya, barakallahu fikum, ya, ini berat akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena amalan kesehariannya apa? Bermusik, ya, barakallahu fikum. Nah, tidak pernah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Tidak pernah dia membaca Al-Qur'an. Tidak pernah dia mengenal yang namanya zikir pagi dan petang. Tidak pernah namanya setelah salat dia tahan sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Nah, selesai salat langsung berangkat padahal tidak ada kebutuhan yang urgen, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka berat orang yang seperti ini untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia mutqin, walaupun dia hafal di luar kepala kalimat la ilaha illallah. Ya, maka apabila keseharian dalam kehidupannya dia habiskan dengan perkara-perkara yang tidak ada zikir di dalamnya, maka berat bagi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya apabila didominasi dalam kehidupannya mengalahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wadzkurullaha katsiran, dan mengingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, barakallahu fikum. Namun ya, perbuatan kita mengalahkan daripada zikir tersebut, maka ini berat untuk kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah apa? Tatkala engkau meninggal dunia, lisanmu itu senantiasa basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim membawakan ya sebuah athar. Ya, wa qala Abu Darda, dan berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, li kulli syai'in jila'un. Ya. Segala sesuatu itu ada pembersih. Ya. Barakallahu fikum. Wa inna jila'al qulubi dzikrullah 'azza wa jalla. Dan sesungguhnya pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya segala sesuatu itu ada pembersihnya. Ya, barang-barang yang kotor pasti ada alat untuk membersihkannya. Ya, piring yang kotor dibersihkan dengan sabun misalnya, mobil yang kotor disiram, dibersihkan dengan pembersihnya, ya. Barang-barang kita yang lain yang berdebu dibersihkan. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Maka hati, kata Imam, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka hati pembersihnya adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala raiba annal wa raiba annal qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhasu wal fiddah wa ghayruhuma. Naam. Dan tidak diragukan lagi, ya, bahwa hati itu bisa berkarat, ya, sebagaimana berkaratnya tembaga dan perak, ya. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya hati itu bisa berkarat. Hati itu enggak selalu bersih, bisa tercemari, bisa terkotori, bisa berkarat, ya, sebagaimana berkaratnya tembaga dan perak, ya. Salah satu benda yang juga berharga, ya, itu juga bisa berkarat, ya. Barakallahu fikum. Dan selain keduanya, wajilauhu bidzikr, dan pembersih dari karat itu adalah dengan zikir, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yajluhu hatta yad'u kal mar'ati al bayda kal mir'ati al bayda, ya. Maka sesungguhnya zikir itu akan membersihkan hati, ya, hingga membiarkan hati itu seperti cermin yang putih, ya. Jadi hati yang berkarat itu bisa, ya, dibersihkan. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan proses pembersihannya itu bisa sampai bersih sebening cermin yang bisa memantulkan apa yang ada di hadapannya dengan utuh, dengan jelas. Ya, barakallahu fikum. Ya, artinya apa? Ya, tidak tersamarkan lagi. Ya, betul-betul kembali fitrah, kembali suci, kembali putih. Ya, kembali bersih. Ya, seperti putihnya cermin. Tatkala orang berkaca di hadapan cermin, ya, kalau cerminnya kotor, pastikan pantulan ataupun gambar kita ataupun gambar kita yang ada di cermin itu kan tersamarkan. Ya, tapi ini cermin yang bersih, putih. Ya. Nah, tatkala kita mengaca di sana, maka pantulannya persis. Ya, jelas tanpa ada yang tersamarkan, barakallahu fikum. Nah, kemudian, fa idza taraka sudia fa idza dzakarahu jalahu, ya. Maka apabila zikir itu ditinggalkan, ya, maka kembali berkaratlah, ya, kembali berkarat hati tersebut, ya. Fa idza dzakarahu jalahu, dan apabila ia berzikir kepada Allah akan membersihkannya kembali. Jadi itu saja obatnya. Obat membersihkan hati. Ya, mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih tanda hati itu mulai berkarat? Ya, maka secara umum kita katakan, orang yang sudah berkarat hatinya, yang pertama, ya, nah, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang dengan perkara yang lalai, yang melalaikan. Ya, barakallahu fiik. Bukan dia meninggalkan seluruhnya daripada ibadah, tidak. Ya, misalnya dia seorang yang selalu sholat lima waktu, ya, dia jaga sholat lima waktu, ya, tapi dia tidak apa, tapi sholat sunnahnya sudah mulai gugur, sudah mulai malas untuk dia kerjakan. Ya, dia lebih senang dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini, ya, itu tanda hati sudah mulai berkarat. Ya. Kemudian, ya, malas untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, malas mendengarkan ilmu. Ya, lebih senang mendengarkan Ya, perkara-perkara yang sia-sia. Candaan, lawakan, ya barakallahu fikum, berita, politik, ya dan yang lainnya. Ya, na'am, sibuk dengan itu, ya. Na'am, dia tinggalkan membaca Al-Qur'an, dia tinggalkan daripada menuntut ilmu. Ya barakallahu fikum, maka ini salah satu tanda hati sudah mulai berkarat, harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Bersihkannya dengan apa? Dengan melakukan lawannya. Ya, dia malas sholat sunnah, maka lakukan sholat sunnah. Ya, ini bagian zikir kepada Allah. Ya, dia sudah malas membaca Al-Qur'an, maka baca Al-Qur'an. Ya. Nah, ya, dia sudah malas mendengarkan majlis ilmu, maka lawan itu semua, hadiri majlis ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wasada'u al-qalbi bi amrayn. Nah, ya. Nah. Dan berkaratnya hati itu dengan dua perkara. Ya, jadi ini penyebab hati berkarat. Ini secara rinci disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Hati itu bisa berkarat penyebabnya dua perkara. Yang pertama kata beliau rahimahullah, bil ghaflati. Yang pertama dengan kelalaian. Ya. Suka dengan perkara yang melalaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wadambi dan dosa. Suka dengan namanya kemaksiatan. Ya. Nah. Jadi ini dua perkara yang bisa membuat hati itu berkarat. Ya. Yang pertama apa? Al-ghaflah. Rasa lalai. Ya, barakallahu fikum. Ya. Masya Allah, sekarang sekali lagi, ya. Nah, ini nasihat untuk diri kami pribadi juga dan kepada jemaah sekalian. Ya, begitu mendominasinya yang namanya smartphone itu dalam kehidupan kita. Ya. Begitu sering yang namanya smartphone itu amalan yang sering kita ya lakukan, yang sering bersama kita, yang kita sering berinteraksi dengannya, ya, daripada amalan-amalan saleh yang lain. Ya, maka ini pintu ghaflah, pintu lalai. Ya, berapa banyak orang telat datang ke masjid untuk takbiratul ihram bersama imam disebabkan karena tertunda ya fokus dengan handphonenya. Ya. Berapa banyak ya orang yang barakallahu fikum yang harusnya dia setelah sholat wajib itu sholat sudah dulu tapi langsung diingatkan dengan handphone. Oh, lupa sebelum saya balas WA-nya si fulan. Nah, sehingga terlupakan daripada sholat sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan tentunya bukan hanya ini, masih banyak lagi perkara-perkara yang bisa melalaikan barakallahu fikum. Nah, dan dosa ma'ruf. Ya, dosa kemaksiatan. Ya, na'am. Ya, kita suka dengan perkara-perkara yang ya, berawal dari dosa-dosa kecil. Ya. Barakallahu fikum. Ya, di antaranya tidak menjaga pandangan misalnya. Ya, kita melepaskan pandangan kita ya kepada apa saja yang kita sukai. Ya, apakah itu perkara yang halal ataupun yang haram? Ya, kita tidak pernah mencegahnya. Mata ini terus bergerilya ya mencari mangsanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini berawal dari dosa-dosa yang sifatnya kecil, maka bisa menjadi besar dan bisa membuat hati itu berkarat. Ya, barakallahu fikum. Dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya yang penting untuk kita waspada darinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wajila'uhu bi syai'ain. Dan ya, pembersihnya juga dengan dua perkara. Ya, jadi yang membuat hati itu berkarat adalah kelalaian dan dosa. Dan pembersihnya juga dua perkara. Yaitu apa? Bil istighfar. Ya, dengan istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzikir, dan dengan zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, istighfar dan zikir adalah jila, pembersih daripada al-qalb, daripada hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tatkala seorang hamba ya terjatuh kepada dosa, maka bersegeralah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi terjatuh kepada dosa tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang lainnya, dengan melakukan amalan-amalan saleh, membalas dosanya dengan amalan saleh. Ya. Sebagaimana ini yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Nah, dulu Umar bin Khattab seorang ya, sebelum masuk Islam, seorang yang ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasalam. Di detik-detik dia sudah mempersiapkan pedang, hendak menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam, mau dia penggal Nabi alaihi salatu wasalam, namun ya, sebelum sampai di Darul Arqam, tempat di mana Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pengajarannya kepada para sahabat yang baru-baru masuk Islam ketika itu, ya, Nabi alaihi barakallahu fikum Umar bin Khattab ya mendengar ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh saudarinya, ya, saudarinya, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga bergetarlah hatinya, ya, bergetarlah hatinya dan masuklah Islam Umar bin Khattab. Dan tatkala ketika masuk Islam, Umar ingin membayar semua dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Ya. Dengan apa? Membela Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi orang terdepan dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu langsung dibuktikan tatkala dia berislam. Tatkala dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Di Darul Arqam. Di rumah sahabat Arqam. Ya. Naam. Ya. Setelah meninggalkan rumah Darul Arqam, orang yang pertama kali ya ingin dia ejek, ingin dia sindir, tentunya ketika itu kan saking semangatnya Umar bin Khattab ya masuk Islam, ya, adalah sahabatnya, yaitu siapa? Abu Jahal. Ya, dia ketok rumah Abu Jahal. Ya, tatkala Abu Jahal membuka pintunya, tidak ada kalimat lain selainkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ya kalimat yang diucapkan di hadapan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal terkaget, syok melihat sahabatnya ya mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan dua kalimat syahada. Ya, langsung dibanting pintunya, ditutup, tidak mau diterima kedatangan Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab mendatangi Ka'bah. Ya, di seputaran Ka'bah. Ya, barakallahu fikum. Umar mencari seorang ya yang ahli gosip. Jadi ada seorang dulu di Mekah yang dia kalau orang ingin terkenal maka bayar dia untuk diumumkan, untuk dibuat isu. Ya, dibuat gosip agar namanya naik. Kalau ingin menjatuhkan seseorang, sampaikan kepada si fulan ini. Ya. Nah, nanti akan diolah kata-katanya untuk menjatuhkan si fulan ini. Ya, nah. Ya, mungkin ini infotainmentnya zaman dulu lah. Seperti itu. Ya, berita gosipnya zaman dulu seperti itu. Maka Umar mendatangi orang ini. Ya. Umar mendatangi orang ini dan kalimat yang diucapkan pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka seketika mendengar hal itu ya tanpa pikir panjang langsung dia umumkan ya Umar telah murtad, Umar telah keluar daripada agama nenek moyangnya. Ya. Maka tatkala mendengar itu sekumpulan anak muda yang berkumpul di sana ya, na'am, menantang Umar. Ya, tentunya mereka tidak berani menantang satu lawan satu. Ya, mereka main keroyokan. Ya, barakallahu fikum. Memang Umar menanti hal ini. Umar menanti momen ini. Umar sudah siap. Umar ingin membayar, menghapus dosanya itu. Yaitu apa? Ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Umar ya, mengajak duel bersepuluh. Maju. Ya. Dimulai dari pagi hari sampai menjelang sore hari ataupun menjelang maghrib baru berhenti berkelahian tersebut. Ya, disebutkan dalam sirah, ya, barakallahu fikum, tatkala terjadi perkelahian itu, ya, barakallahu fikum, naam, jadi cara Umar beristirahat daripada perkelahian itu kan satu orang lawan 10. Wah, ya, itu kan sulit. Ya, jadi Umar menangkap satu provokatornya misalnya ataupun yang dituai di antara itu ditangkap lalu diancam. Ya, diancam sehingga yang lain kan berhenti. Kalau enggak saya tusuk matanya atau apalah. Ya, nah dicekek mau dihajar. Ya, yang lain akhirnya berhenti. Ini tuh berhenti dulu. Nah, itu napas dulu Umar. Setelah selesai hajar lagi, berantem lagi. Ya, sampai menjelang maghrib. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Nah, ya, itu. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan Umar, maka Rasul menasihati Umar untuk tidak mengulangnya kembali. Ya, barakallahu. Itu saking semangatnya Umar ingin menghapuskan semua kesalahannya. Ya, apalagi sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semua yang berjihad bersama Rasul alaihissalatu wassalam, mereka itu semua ingin membalas semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebelum berislam. Di antara dosa yang terbesar yang pernah mereka lakukan adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga mereka bayar itu semua. Ya, dengan membela Rasul alaihissalatu wassalam. Menjadi tameng Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, menjadi ya, alat-alat Islam. Ya, untuk menegakkan Islam di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tameng-tameng tauhid. Menegakkan tauhid di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu. Ya, tatkala kita melakukan dosa, ya, kita beristighfar kepada Allah dan balas dosa itu dengan ketaatan, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman kanatil ghaflatu aghlab awqatihi" Faman kanatil ghaflatu aghlaba awqatihi, maka barang siapa ya, yang kelalaiannya itu lebih menguasai waktu-waktunya, maksudnya apa? Seharian ataupun selama dia hidup ataupun waktu-waktu seharian yang dia beraktivitas di sana, kelalaian yang lebih menguasai dirinya, dia lebih lalai dibanding taat, lebih banyak lalainya daripada zikir, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kana sada'u mutarakiman ala qalbihi, maka karat itu akan bertumpuk-tumpuk di dalam hatinya. Ya, satu lalai kelalaian akan tambah lalai lagi, 2, 3, 4 terus akan bertumpuk-tumpuk, akan menjadi karat di dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Wa sada'uhu bihasabi ghaflatihi, dan karat itu ya, dan karat hati itu tergantung ya kelalaiannya. Ya. Dan makin berat lalainya makin parah karatnya. Tergantung sifat lalainya itu seperti apa. Ya. Kelalaian itu adalah pintu terjerumusnya seorang hamba kepada dosa. Ya. Kepada maksiat. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka tergantung seberat apa dia lalai dan dosa yang dia lakukan. Ya, maka seberat itulah karat yang ada di dalam hatinya, barakallahu fikum. Nah, wa idza sudi'a al-qalbu lam tantabi' fihi suwarul ma'lumat 'ala ma hiya 'alayh. Ya, dan apabila hati itu telah berkarat, ya, lam tantabi' fihi suwarul ma'lumat 'ala ma hiya 'alayh, tidak akan terdapat pada hati itu gambaran-gambaran pengetahuan sebagaimana mestinya. Maksudnya bagaimana? Kalau hati sudah berkarat, ya, dia sudah tidak paham lagi yang mana al-haq, yang mana al-batil. Sudah tertutupi hatinya. Ya, ini halal atau haram? Sudah maklumat-maklumat ini sudah hilang. Ya. Mungkin contoh misal saja para penghafal Al-Qur'an. Ya. Nah, sebagaimana kisahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau mengadukan ya sering lupa hafalannya itu kepada gurunya. Ya, maka gurunya mengatakan ini akibat kemaksiatan. Sehingga hafalanmu sering hilang-hilang. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sering terlupakan. Ya, jadi tadinya dia tahu itu ilmu. Tadinya tahu, dia tahu dia orang yang belajar Al-Quran. Dia faham Al-Quran. Tapi karena kemaksiatan demi kemaksiatan, akhirnya menghilangkan maklumat-maklumat ini. Pengetahuan-pengetahuan yang tadinya dia mengetahui, akhirnya tertaburkan, tersamarkan. Dia tahu itu haram. Karena kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan, akhirnya yang haram itu tersamarkan bagi dirinya. Akhirnya, ya sudahlah, gak apa-apa. Akhirnya dia tempuh juga. Dia ambil juga langkah itu, barakallahu fik. Kenapa? Karena maksiat-maksiat yang mengaratkan hatinya, sehingga semua pengetahuan ilmu yang ada pada dirinya, hilang, barakallahu fik. Nah ini, digambarkan oleh Imam Al-Qayyim. Fayar al-ba'atila fi suratil haq. Maka orang yang hilang maklumatnya tadi itu apa? Dia pandang kebatilan itu dalam bentuk kebenaran. Nah ini. Ya. Dia lihat kebatilan, oh itu al-haq, itu kebenaran. Karena sudah hilang maklumatnya, pengetahuannya, ilmunya sudah tersamarkan, terakabur dengan karatnya hati itu. Ya, barakallahu fikum. Wa haqqa fi suratil batil. Dan melihat kebenaran dalam bentuk kebatilan. Jadi sudah terbalik. Pada awalnya dia tahu, ini kebenaran, ini kebatilan, tahu dia. Tapi hilang ini semua karena maksiat dan dosa dia lakukan, dia lihat kebenaran itu sebagai kebatilan, sehingga dia malas untuk mengerjakannya, dia melihat kebatilan itu sebagai kebenaran, sehingga dia semangat untuk melakukannya. Ya, beramal dengannya. Ya, barakallahu fik. Nah. Li'annahu lamma tarakam alaihi sada'u adlamu falam tabhar fihi suratul haqa'iti kama hiya alaih. Ya. Karena di saat bertumpuk-tumpuk padanya, ya, nah, karat itu, karena di saat bertumpuk-tumpuk padanya, karat itu pada hati itu, karat tersebut, bertumpuk-tumpuk sudah, adlam akan menambah gelap. Ya. Falam tabhar fihi suratun. Ya. Falam tabhar fihi suratul haqa'iki kama hiya alaih. Maka tidak tampak padanya gambaran hati, ya, barakallahu, ataupun gambaran hakikat-hakikat sesuatu permasalahan. Tersamarkan sudah. Padahal dia penuntut ilmu. Padahal dia ulama. Padahal dia ustaz. Padahal dia orang yang paham ilmu. Dia orang yang sering datang ke majelis ilmu. Ya, dia penuntut ilmu. Tapi ilmunya itu terkaburkan semua disebabkan karena hatinya yang sudah berkarat, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita perlu waspada akan bahayanya ghaflah, bahayanya dzam, bahayanya kelalaian, bahayanya dosa, karena itulah dua perkara yang akan memberikan karat, mengaratkan hati kita, membuat hati kita ini berkarat. Ya, kita tidak ada yang suka benda-benda berkarat, kita tentu tidak kurang suka, tidak suka. Demikian pula hati, jangan sampai hati kita berkarat. Ya, karena akan mengurangi kejernihan, kesucian hati tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah, banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Dan satu lagi faedah yang terluputkan, ikhwani fi din rahimakumullah, ya. Kalau kita tanya, ya, ustaz, di luar sana banyak orang yang menghidupkan majelis zikir. Ya, banyak mereka. Bahkan ada jadwal rutin untuk menghidupkan majelis zikir. Berarti mereka zikirnya banyak, ustaz. Ya. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini syarat yang berikutnya. Ini ketentuan yang berikutnya agar zikirnya itu betul-betul zikir yang sahih, zikir yang benar. Selain dia zikir yang banyak, dia juga apa? Ya. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Ya, bergetar hati-hati mereka. Ya. Percuma dia banyak zikir, hanya sebatas lisannya berzikir. Habis zikir, pulang maksiat lagi. Tidak ada getaran. Hatinya tidak bergetar ketika dibacakan ayat Allah. Hatinya tidak bergetar, tidak takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat azab. Ya. Ayat-ayat tentang neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak bergetar. Bahkan di majelis zikir tersebut dijadikan sebagai candaan tawaan dari ayat-ayat Allah hari-hari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Barakallahu fikum. Maka percuma zikir yang banyak yang dia lantunkan apabila hatinya tidak bergetar. Bergetar karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan takut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, ini ya, seorang hamba harus mengamalkan zikir yang banyak, dan tatkala dia berzikir bergetar hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bagaimana contohnya Ustaz? Contohnya tatkala kita menuntut ilmu. Ya. Misalnya kita lagi belajar, ya, yang tadinya kita enggak tahu hukumnya, tiba-tiba kita tahu. Ya. Kalau tanda hati bergetar bagaimana? Senangnya kita mendapatkan ilmu ini. Bahagianya kita mendapatkan suatu ilmu ini. Ya Allah, kalau dulu mungkin aku enggak tahu ilmu ini, mungkin aku tuh tersesat. Ya, mungkin dulu dia melakukan ya kesyirikan sehingga dia tahu tauhid. Ah, senangnya luar biasa. Ini tanda hatinya bergetar. Begitu bahagia dia mendapatkan ilmu bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bagaimana itu bentuk kesyirikan sehingga dia segera meninggalkannya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya, ini tanda hatinya bergetar. Ya. Nah, senang. Kesenangannya melebihi dia mendapatkan warisan yang banyak. Ini tanda hati bergetar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Tatkala mendengar ilmu, ya, wah, tahu ini ilmu baru bagi saya. Ataupun ya Allah, ini dulu pernah anak ingat. Alhamdulillah sudah diingatkan lagi oleh ustaz. Ada rasa bahagia. Ini tanda-tanda bergetar hatinya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lainnya masih banyak. Ketika membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita baca ayat-ayat azab, ya, menangis kita, takut kita. Ini termasuk hati yang bergetar. Ya, sehingga kita berubah, ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, ingin agar terhindar daripada siksa neraka-Nya Allah, agar terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tanda orang yang berzikir dan bergetar hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah hati kita, bergetar hati kita karena takut kepada azab Allah dan harap syukur Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.